Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terakhir yang kita baca dari pembahasan Kitab Usul fi Tafsir karya Syekh Shalih Al-Utsaimin Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu terkait sumber syariat agama Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Ada sebuah faedah terkait kondisi Sunnah dengan Al-Quran, keadaan Al-Quran dengan Sunnah atau keadaan Sunnah dengan Al-Quran, itu ada tiga keadaannya. Yang pertama, antakuna, disebutkan faedah ini oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Yang pertama yaitu imma antakuna muwafiqatan lahu min kulli wajah. Sunnah itu sesuai, sama dengan Al-Quran dari semua sisinya. Ini pembahasan tentang keadaan Al-Quran dengan As-Sunnah atau keadaan Sunnah dengan Al-Quran. Itu ada tiga keadaan. Yang pertama, hukum yang dalam Sunnah sesuai dengan apa yang ada dalam hukum di Al-Quran. Seperti tentang kewajiban salat, kewajiban puasa, ada dalam As-Sunnah tentang kewajiban tersebut. Dan juga dalam Al-Quran ada dalil yang jelas tentang wajibnya ibadah-ibadah tersebut. Yang kedua, sunnah itu sebagai penjelas dan penafsir dari Al-Quran. Jadi sunnah sebagai penafsir apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Seperti firman Allah Azza wa Jal, wa'iddu lahum mastata'atum min kuwatin. Persiapkanlah kekuatan yang kalian mampu, semampu kalian, kalian bersiap dengan kekuatan yang kalian mampu. Nabi AS menafsirkan di sini tentang Al-Quwah, apa itu kekuatan yang dimaksud dalam ayat ini, yaitu Ar-Rami. Kata Rasulullah AS, ala innal quwata Ar-Rami. Sungguhnya kekuatan itu yang ada dalam ayat ini adalah memanah. Maka di sini sunnah, terkadang kondisi yang kedua yaitu dia menafsirkan apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Dan ini sering terjadi. Nabi SAW menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, apa yang diinginkan oleh Al-Quran ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dalam sunnah terdapat penafsiran tentang apa yang diinginkan oleh Al-Quran tersebut. Dan yang ketiga, sunnah itu mewajibkan atau menetapkan suatu hukum yang mana Al-Quran mendiamkannya, yang tidak disebutkan oleh Al-Quran. Menetapkan suatu hukum yang tidak disebutkan oleh Al-Quran, seperti mewajibkan suatu hukum yang tidak disebutkan kewajiban itu dalam Al-Quran, atau mengharamkan suatu hukum yang mana tidak diharamkan di dalam Al-Quran, yang didiamkan oleh Al-Quran. Maka di sini tetap berlaku hukum tersebut, walaupun tidak ada dalam Al-Quran, walaupun didiamkan dan tidak disebutkan dalam Al-Quran. Karena sunnah merupakan sumber pensyariatan juga. Dan juga itu merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesimpulannya bahwa sumber syariat adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kedua-duanya merupakan wahyu yang turun kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sunnah yang sahih. Sunnah yang sahih sanadnya sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, inilah yang kita ambil. Adapun yang lemah, yang tidak sahih, maka tidak bisa kita tegakkan hukum di atasnya. Kemudian juga faedah yang lain terkait Al-Quran, sebagaimana kita ketahui, Al-Quran merupakan kalamullah azza wa jal, yaitu sifat al-kalam. Allah memiliki sifat al-kalam. Sehingga di sini ada sebuah Pertanyaan, apakah boleh bersumpah dengan Al-Quran? Apakah boleh bersumpah dengan Al-Quran? Sumpah itu tidak boleh dengan makhluk. Sumpah itu harus dengan nama Allah atau sifat-sifatnya. Sehingga Al-Kalam di sini merupakan sifatullah, merupakan sifat Allah. Dan Al-Quran adalah sifat Allah. Sehingga apakah boleh kita bersumpah dengan Al-Quran demi Al-Quran? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh seseorang bersumpah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan sifat Allah Azza wa Jalla. Al-Quran yang kita maksud di sini itu yang dibaca. Yang dibaca, yang dihafal. Itu Al-Quran. Demikianlah fatwa para ulama. Adapun bersumpah dengan mushaf, apakah boleh seorang bersumpah dengan mushaf? Mushaf itu tidak mesti Al-Quran, atau mushaf itu lebih umum sifatnya. Kalau kita katakan Al-Quran, maka Al-Quran itu yang turun kepada Nabi kita alaihi wasallam, itulah Al-Quran. Bukan tinta, bukan lembaran kertas, bukan tulisan, tidak. Tapi Al-Quran yang kita baca, yang kita lafadzkan, itulah Al-Quran. Maka itu boleh kita bersumpah dengannya. Tapi kalau mushaf, demi mushaf, apakah boleh yang seperti ini? Terdapat khilaf di antara para ulama, dan pendapat yang rajih yaitu tidak boleh. Tidak boleh, karena namanya mushaf, itu masih terkandung makhluk. Ada makhluk, karena tidak semuanya murni sifat Allah. Jadi ada sampulnya, ada kertasnya, ada tulisannya, ada tintanya. Terkandung ini semua, yang mana itu semua makhluk. Maka jika seorang bersumpah dengannya, maka seakan-akan dia bersumpah dengan suatu makhluk. Lebih umum sifatnya daripada kata Al-Quran tadi. Sehingga dari sini, pendapat yang rajih itu tidak boleh seorang bersumpah dengan kata mushaf. Dengan kata mushaf, demi mushaf. Tidak, tapi jika dia yang bersumpah dengan Al-Quran, maka dia katakan yang betul demi Al-Quran. Al-Quran yaitu yang kalamullah tersebut. Bukan tulisan, bukan lembaran. Tidak. Kemudian juga masalah yang lain yaitu bersumpah dengan membawa Al-Quran. Bersumpah dengan meletakkan tangan atau meletakkan mushaf di atas kepala misalnya, di atas tangannya. Kemudian dia bersumpah demi Allah dengan cara yang seperti ini, apa hukumnya? Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, la hajata ila ya'ti bil mushaf liyahlifa alaihi. Hal yang seperti ini tidak perlu. Tidak perlu seorang di saat dia bersumpah harus mendatangkan mushaf untuk bersumpah di atasnya. Jadi dia supaya sumpahnya kuat, dia menggunakan Al-Quran, menggunakan mushaf tersebut. Kenapa? Kata beliau, hal ini lam yakun fi ahdin Nabi alaihi salatu wassalam wala sahabah. Ini tidak pernah terjadi pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, demikian pula para sahabat. Sampai sekalipun di masa sahabat yang mereka telah melakukan pengumpulan Al-Quran. Di masa Utsman bin Affan, di masa Abu Bakar Siddiq, sudah terkumpul lembaran-lembaran mushaf. Lembaran-lembaran Al-Quran menjadi satu mushaf. Dan tidak pernah ada dalil dari perbuatan para sahabat radhiyallahu anhu mereka melakukan hal tersebut. Maka bersumpah dengan mendatangkan mushaf itu tidak harus kata Syekh Utsaimin, bal halif yashihu an aqib biduni hadzal mushaf. Sumpah itu cukup, sudah cukup kuat tanpa harus mendatangkan mushaf. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa boleh apabila sesuatu yang disumpahkan tersebut, apa yang dia sumpahkan itu perkara yang sangat besar, maka boleh dia mendatangkan mushaf untuk mengagungkan apa yang akan disumpahkan tersebut. Tapi asalnya tidak boleh. Asalnya perkara ini tidak ada syariatnya, mendatangkan mushaf kemudian bersumpah di atasnya. Maka ini perkara yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab at-tafsir, kitab Usul fi Tafsir. Masalah yang berikutnya, setelah kita mengetahui tentang Al-Quran, definisinya dan keutamaannya, sifat-sifat yang ada pada Al-Quran, maka masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu terkait nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Qala rahimahullah, nazala al-Quran wa awwala ma nazala 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadri fi ramadhan. Nazala al-Quran awwala ma nazala 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadr fi ramadhan. Al-Quran itu turun awal kali, Al-Quran turun awal kali kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kapan? Fi lailatul qadr, di malam Lailatul Qadr, fi Ramadan, di bulan Ramadan. Lailatul Qadr kapan terjadi? Terjadi Lailatul Qadr di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, atau malam-malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Itulah yang disebut Lailatul Qadr, sebagaimana kita telah ketahui. Apa dalilnya bahwa Al-Quran awal kali turun itu di malam Lailatul Qadr? Firman Allah Azza wa Jalla, qala Allahu ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr, sungguhnya kami menurunkan Al-Quran tersebut fi lailatul qadr, di malam lailatul qadr. Firman Allah yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundhirin, sungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh barakah, di malam yang berbarakah. Apa itu malam yang berbarakah di sini? Ditafsirkan oleh para ulama, yaitu Lailatul Qadr. Malam Lailatul Qadr, bukan malam-malam yang lain, sebagaimana yang dianggap oleh Ahlul Bidah. Mereka mengatakan ini malam Nisfu Syaban atau malam awal Muharram. Tidak. Yang dimaksud Lailatul Mubarakah di sini malam Lailatul Qadr. Inna kunna mundhirin, sungguhnya kami pemberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam tersebut dijelaskan, yani dibedakan, ditentukan takdir-takdir segala urusan. Yufraku yani dibedakan dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di malam tersebut, kullu amrin hakim, setiap urusan yang penuh hikmah. Setiap urusan yang penuh hikmah, yani takdir-takdir manusia, takdir-takdir makhluk, itu semua ditetapkan di tiap tahun pada malam Lailatul Qadar. Kehidupan dan kematian, rizq, demikian juga takdir-takdir makhluk yang lain, itu semua ditetapkan di malam Lailatul Qadar. Fiha yufraq, yang ini dijelaskan, dibedakan, kullu amrin hakim, segala urusan yang penuh hikmah. Kesimpulannya di sini, ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Faqala syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya, di dalamnya Al-Qur'an. Di dalam bulan Ramadhan diturunkan Al-Qur'an. Hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk dan juga penjelasan terkait petunjuk itu, dan juga dia sebagai pembeda, wal furqan. Inilah beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Dan para ulama berbeda pendapat terkait maksud Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan itu maksudnya seperti apa. Pendapat yang pertama, yaitu bahwa yang dimaksud dengan diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, yaitu diturunkannya Al-Quran ke langit dunia. Ila sama'id dunya. Jadi Al-Quran langsung secara utuh semuanya itu diturunkan di malam Lailatul Qadar ke langit dunia. Ke langit dunia, belum sampai ke bumi. Inilah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Unzilal Qur'anu jumlatan ila as-sama'i Lailatul Qadr." Lailatul Qadri. Al-Qur'an itu diturunkan secara jumlah, seluruhnya, semuanya itu diturunkan ke langit dunia malam Lailatul Qadr. Baru setelah itu turun ke bumi sesuai kondisi dan keadaan. Baru setelah itu turun kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam sesuai kondisinya atau sesuai keadaan yang Allah azza wajal inginkan. Ini pendapat yang pertama, yaitu pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat jumhur para sahabat, bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar di sini dalam ayat-ayat ini yang dimaksud adalah awal kali turunnya Al-Quran. Jadi awal kali turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan, awal kali. Jadi bukan semua Al-Quran, bukan seluruhnya turun di bulan Ramadan, tidak. Tapi yang dimaksud di sini turunnya Al-Quran di bulan Ramadan atau di malam Lailatul Qadar, yaitu awal kali Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Inilah pendapat mayoritas jumhur para sahabat. Sehingga kesimpulan dari dua pendapat ini, sebagian ulama menjamak, menggabungkan, tidak ada masalah dan tidak ada at-tanaqud. Tidak ada at-tanaqud, yakni perbedaan antara pendapat yang satu dengan kedua, dan kedua-duanya bisa kita gabungkan penetapannya. Sehingga kita katakan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar atau di bulan Ramadan sudah diturunkan ke langit dunia. Sudah diturunkan ke langit dunia. Baru setelah itu di bulan Ramadan juga Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang mana itu dari langit dunia, sudah diturunkan sebelumnya di langit dunia. Sehingga dengan ini terkumpul dua pendapat dan tidak tertolak pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua. Jadi kesimpulannya, Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Baik pendapat yang pertama mengatakan diturunkan semuanya kepada langit dunia, yakni langit kita ini. Baru setelah itu diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam berikutnya. Atau yang kedua, yang dimaksud dengan ayat diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, yaitu awal kali turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Sehingga digabunglah dua pendapat ini, yang kesimpulannya, namun kita tetapkan sebagaimana Ibnu Abbas menetapkan, dan juga ucapan Ibnu Abbas tentunya di sini beliau tidak mengandalkan sendiri, tentunya di sini beliau atas dasar dalil dan bersumber dari wahyu yang didengar dari Rasul alaihi salatu wassalam, karena ini merupakan penetapan sesuatu yang ghaib. Tidak mungkin seorang sahabat menetapkan sesuatu yang ghaib, kecuali itu pasti ada sumbernya dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ini Ibnu Abbas sebagai mufassir, beliau sebagai mufassir Al-Quran. Diturunkan Al-Quran ke langit bumi, semuanya. Nah, kita tetapkan, demikian juga kita tetapkan bahwa awal kali turunnya Al-Quran ke bumi, itu juga pada bulan Ramadan. Baik, kita lanjutkan. Qala wa kana umrun nabiyyi alaihi salatu wassalam awwala ma nazal alaihi 40 sanah. Dan umur Nabi alaihi salatu wassalam saat diturunkannya Al-Quran pertama kali, 40 sana, umur beliau adalah 40 tahun. Alal masyhur, inilah pendapat yang masyhur inda ahli ilm, di sisi para ulama. Nah, inilah pendapat yang sahih, bahwa usia beliau saat turunnya Al-Quran awal kali, yaitu umur 40 tahun. Waqad ruwiya an Ibn Abbas, ini telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Atha, demikian juga Atha wa Sa'id bin Al-Musayyib dan Sa'id bin Musayyib wa ghairuhum, dan selain mereka. Kami umur Nabi alaihi salatu wasallam saat diturunkannya Al-Qur'an pertama kali, yaitu pada usia 40 tahun. Qala, kemudian Syekh Utsaimin di sini akan menyebutkan hikmah kenapa Allah pilih usia tersebut. Alasannya qala wa hadhihi sinnu hiya allati yakunu biha bulughur rusydi. Dan umur 40 tahun ini adalah umur yakunu biha bulughur rusyd, yang padanya seseorang itu sempurna kebijakannya, yang pada umur tersebut seseorang itu telah sempurna kebijakan dia. Wa kamalul aql, dan di usia tersebut, usia 40 itu juga seseorang itu berada pada akal yang paling sempurna. Wa tamamul idrak, dan pandangan kepiawaannya, pertimbangan yang dia pertimbangkan di usia 40 itu adalah usia yang paling sempurna. Dan dengan itu, dengan umur inilah, maka seorang kokoh dan pantas dia untuk mengemban risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga, apa alasan kenapa diutusnya Rasulullah SAW di usia yang sudah 40 tahun? Jawabannya, karena pada usia tersebut itu merupakan usia paling sempurna yang ada pada manusia. Akalnya sempurna dan semua pertimbangan dia lebih matang dan kebijakan dia lebih sempurna di usia tersebut. Adapun usia sebelum 40 atau usia lewat dari 40, maka itu usia yang kurang, menurun. Akalnya dia masih kurang lengkap. Dan juga yang lewat dari 40, akalnya sudah mulai menurun dan melemah. Sehingga diriwayatkan dari sebagian salaf, apabila mereka telah melewati umur 40 tahun, maka mereka bersiap-siap untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dengan beribadah. Kesimpulannya di sini, umur manusia itu paling sempurna pada 40 tahun. Jadi dari umur di bawah 40 tahun masih belum sempurna. Ini akalnya masih belum sempurna. Sampai dia berusia pada 40 tahun, baru setelah itu dia pada posisi yang paling sempurna manusia itu pada usia 40 tahun. Dari sisi akalnya, kebijakannya, dan kepiawannya, baru setelah itu menurun. Menurun dan menurun sampai usia yang usia tua. Maka dipilihlah umur Rasulullah SAW di usia 40, dikarenakan itu usia yang paling sempurna pada manusia. Qala walladhi nazala bil Qur'ani minallahi, walladhi nazala bil Qur'ani minallahi ta'ala ila nabi alaihi salatu wassalam Jibril. Dan yang membawa Al-Quran, yang membawa turun Al-Quran dari Allah Azza wa Jal kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam itu adalah Jibril, malaikat Jibril. Ahadul malaikatil muqarrabin al-kiram, salah satu malaikat yang terdekat, yang dekat dengan Allah yang mulia. Qala Allah Ta'ala tentang Jibril ini, Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguhnya dia, dan sungguhnya Al-Quran itu, latanzilu rabbil alamin, benar-benar diturunkan oleh Rabbul Alamin. Nazala bihi ruhul amin, yang dibawa turun oleh ruhul amin, yaitu Jibril. Ruhul amin adalah Jibril. Ala qalbika litakuna minal munzirin, diturunkan ke dalam hatimu. Litakuna minal munzirin, supaya kamu termasuk orang-orang yang memberi peringatan, yang memberi peringatan. Bilisanin arabiyyim mubin, dengan bahasa Arab, dengan lisan Arab yang mubin, yang jelas. Wala waqad kana li Jibril alaihi salam minas sifatil hamidatil azimah. Dan Jibril alaihi salam, beliau memiliki sifat-sifat yang terpuji, lagi agung, lagi mulia. Naam, Jibril alaihi salam, malaikat Jibril memiliki sifat-sifat yang sangat agung dan mulia, yang terpuji, sehingga orang-orang Yahudi, Al-Yahud, mereka membenci dan memusuhi Jibril. Memusuhi Jibril. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya, "Man kana aduwan li Jibrilah, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala, fa inna Allaha aduwun lil kafirin." Jadi orang Yahud di zaman dahulu mereka tidak suka dengan Jibril, mereka bahkan memusuhi Jibril. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat-malaikatnya, memusuhi rasul-rasulnya, dan memusuhi Jibril, Mikail, maka apa balasannya? Fa innallaha aduwwun lil kafirin, maka sesungguhnya Allah itu musuh bagi orang-orang kafir. Menunjukkan dari ayat ini sangat jelas bahwa yang memusuhi malaikat Allah, yang memusuhi Jibril, menunjukkan kafir, bahwa dia kafir. Karena Allah mengatakan, fa innallaha aduun, maka Allah musuh bagi mereka, yaitu kafirin. Bagi orang-orang yang memusuhi mereka adalah orang-orang kafir. Fa innallaha aduun lil kafirin. Dan sangat banyak dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan tentang keutamaan sifat-sifat Jibril ini. Di antaranya beliau memiliki 100 sayap atau lahu situ miati jinah, 600 sayap. 600 sayap yang dimiliki oleh Jibril. Dan juga Allah mensifatinya dengan sifat-sifat yang luar biasa. Memiliki kekuatan, memiliki kehormatan di tengah-tengah para malaikat, kedudukan, posisi, dan ditaati oleh para malaikat. Tapi kita lanjutkan qala. Faqad kana li Jibril alaihi salam min as-sifatil hamidah. Dan Jibril alaihi salam memiliki sifat-sifat terpuji, al-azimah, yang agung, min al-karam wal quwwah, berupa sifat al-karam, kemuliaan, wal quwwah, kekuatan, wal qurbi min Allah, sifat kedekatan dia dengan Allah azza wajal, wal makanah, posisi yang tinggi, wal ihtiram bainal malaikah, dan dimuliakan di tengah-tengah para malaikah, wal amanah, dan memiliki amanah, wal husn, keindahan, wat taharah, kesucian. Yang mana sifat-sifat ini maja'alahu ahlan, yang menjadikan Jibril itu terpilih menjadi malaikat yang pantas, ahlan, yakni orang yang ahli, yang pantas li'ayyakuna rasulullah, untuk menjadi seorang utusan Allah, untuk menjadi utusan Allah, utusan Allah azza wa jal, biwahyihi ila rusulihi, dengan membawa wahyu dari Allah kepada para rasulnya, kepada para rasul. Jadi wahyu-wahyu yang turun kepada seluruh rasul itu melalui perantara Jibril alaihi salam. Maka beliau diberi tugas dan diberi amanah oleh Allah azza wa jal membawa wahyu yang diturunkan kepada setiap rasul yang Allah utus. Karena beliau memiliki sifat-sifat yang agung tadi, dan juga beliau adalah malaikat yang paling utama. Malaikat yang paling utama adalah malaikat Jibril. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan qawlu rasulin karim, ucapan rasul, utusan yang mulia. Rasulin karim di sini adalah Jibril. Utusan yang mulia di sini yang dimaksud adalah Jibril. Bukan berarti bahwa Al-Quran itu ucapannya Jibril. Sesungguhnya Allah mengatakan, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan ucapan qawl, putusan yang mulia. Putusan yang mulia di sini adalah Jibril. Apakah di sini terdapat dalil bahwa Al-Quran itu adalah ucapan Jibril? Tidak. Tidak, karena dalam bahasa Arab, bahwa ucapan itu tidak selalu bersumber dari orang yang mengucapkannya. Tidak. Tapi si penukil, penukil ucapan itu juga disebut orang yang berkata. Orang yang berkata itu ada dua keadaan. Bisa saja dia berkata dan sumber ucapannya dari dia. Maka ini kita sandarkan ucapan ini bersumber dari dia. Dan yang kedua, dia sebagai penukil. Dia penukil. Kita katakan orang ini berkata. Orang ini berkata. Tetapi perkataan yang dia ucapkan itu bukan bersumber dari dia. Tetapi tidak mengapa kita sandarkan ucapan itu pada dia, karena dia sebagai penukilnya. Bukan berarti Jibril yang menciptakan dan yang membuat ucapan tersebut. Jadi Jibril sebagai penukil di sini, sebagai penukil. Allah yang berbicara, Allah yang berucap, kemudian Jibril yang menukil ucapan itu kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Jibril alaihi salam, beliau adalah malaikat yang memiliki kekuatan. 'Inda dzil 'arsy, di sisi Rabb al-'arsy, yang memiliki 'arsy, makin, dan mempunyai kedudukan yang tinggi. Jibril mempunyai kedudukan yang tinggi, muta'in thamma amin, ditaati dan dipercaya di tengah-tengah para malaikat. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, 'allamahu syadidul quwa. 'Allamahu syadidul quwa, yang mengajarkan kepada Muhammad di sini, yakni al-ha di sini, kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, Muhammad alaihi salatu wassalam, yang mengajarkan kepada beliau alaihi salatu wasalam adalah syadidul quwa, malaikat yang syadid, yang syadidul quwa yakni yang keras, yang sangat kuat, yang sangat kuat. Yang mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi kita alaihi salatu wasalam adalah malaikat yang sangat kuat. Dzumirratin fastawa, yakni mirrah bimana al-quwa, memiliki kekuatan yang sempurna. Wa huwa bil ufuqil a'la, Jibril dia berada di ufuk yang paling tinggi. Faqala ta'ala, Allah berfirman, kul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Katakanlah, nazzalahu ruhul kudus, yang menurunkan Al-Quran ini adalah ruhul kudus Jibril, min rabbik dari rabbmu bil haqq, dengan haqq, liyuthabbital ladina aman, untuk meneguhkan orang-orang yang beriman, wahudan dan petunjuk, wabushra dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Inilah ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah tentang keutamaan dan sifat-sifat Jibril alaihi salam. Dan juga terdapat dalil bahwa Jibril lah yang menurunkan, membawa turun wahyu tersebut kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Qala wa qad bayyana Allah ta'ala, dan juga dalam ayat yang terakhir tadi, liyuthabbital ladina amanu, terdapat faedah dalil bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan tujuan liyuthabbital ladina amanu, untuk meneguhkan orang-orang yang beriman. Jadi sebab istiqamah, sebab teguhnya seorang di atas kebenaran dan di atas petunjuk, yaitu dengan berpegang teguh dengan Al-Quran. Maka seorang akan istiqamah jika dia selama menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Allah mengatakan di sini, liyuthabbital ladina amanu, untuk meneguhkan orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman yang dia berpegang dengan Al-Quran, Allah akan kokohkan dia di atas keimanannya. Qala wa qad bayyana Allah ta'ala lana awsafa Jibril, dan Allah azza wa jal telah menyebutkan kepada kita sifat-sifat Jibril, alladzi nazala bil Qur'an, yang membawa turun Al-Qur'an ini, min indihi, dari sisinya. Wa tadullu ala 'idhamil Qur'an, dan hal ini tentunya menunjukkan keutamaan Al-Qur'an, wa 'inayatihi, dan perhatian Allah terhadap bihi, wa 'inayatihi ta'ala bihi, dan perhatian Allah terhadap Al-Qur'an ini. Kenapa? Fa innahu la yursalu man kana 'aziman illa bil umuril 'azimah. Karena tidak mungkin utusan yang mulia itu diutus kecuali untuk perkara-perkara yang besar. Kecuali untuk perkara-perkara yang besar. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah perkara yang sangat besar. Dari sisi apa kita mengambil kesimpulan ini? Dari sisi dikarenakan yang membawa, utusan yang membawa Al-Quran ini bukan orang biasa, bukan malaikat biasa, tapi malaikat yang memiliki kemuliaan yang sangat besar. Sehingga tidak mungkin hal yang biasa itu dibawa oleh orang yang biasa, tetapi kata Syekh, fa innahu la yursalu man kana 'aziman, tidak mungkin utusan yang mulia itu diutus illa bil umuril 'azimah, kecuali karena dia membawa perkara-perkara yang besar, yaitu Al-Qur'an. Baik, itulah terkait turunnya Al-Qur'an. Naktafi ila hadha. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.